Berikan malam ini untukku, erangi tiap langkah jalan hidupku, biar ku dengar suaramu, biar ku renung katamu. Kan yang kau waktumu untukku, tinggalkan memori terindah selalu dari semua yang ada. Kau biarkan ku memilih kapanpun, aku yakini kau yang pertama selamanya. Dimanapun ku katakan kau yang aku cinta. Yang kau waktumu cukup, tinggalkan memori terindah selalu dari semua yang ada. Kau biarkan ku memilih kawan budakku, yakini kau yang pertama selamanya. Dimanapun ku katakan kau yang aku, kau yang aku cinta. Oh, kau sahabat yang ku nanti. Di saat ku jatuh tak berdaya, akan ku katakan pada dirimu, terima kasihku untuk